faqidal irz wal mahramiyah kalangan sepi adawasin penopo waris lan sifat mahram awilis wa tawang waris bala kafala ay falaha donat maka warana hadona iku wajib fil asohi ing dalam munggu kaul asuh wa ini jamaah zukurum wa ini sun lanang menerima kumpul apa birang-birang lanang lan birang-birang wadon fal ummu ay fadukaddamul ummu megadeng dinginkan sopo biang summa ummaha tuha gari-gari sagehe mboke malabu gari-gari bapa wakila landeng ucapakan abalabadu kodamu alaihi wa khalah wa ukhtu minal dinginakan imada sehab sopo al-khalatu khalah bibi saking ibu wawudulan dulur wadon kang tetap saking biang ayo kodamul aslu alal hasyati landen dinginakan apa sifat asal ingat dasa sifat hasya pinggir ayin fukida magalamun sinepen ya aslu falasar wal akrabu magautawi kau kang lawi asah maiku kang lawi par wa ila ila wa ila ya guna prabal unza maka dan dingin agen sopong adon wa ila ya gun wa ilam takunil unza bayif wa yukra maka dan undi fa yukra maka dan undi ya itu ya qarabah wa lahadana daliragigin wa majnun wa majnunin wa fazikin wa kafirin ala muslimin anura adana ikunan wa ragigin gadawa kaula wa majnudin lanungkang edan wa fazikin lanungkang fazik wa kafirin lanungkang kafir ala muslimin ingatasa wangkang muslim wa naki hatin lanung adon kang migago ya abud tiblikan zalian bapan nebaca illa ammahu wabna ammahu anging mangaya tiblulan anak pamanaya tiblulan anak dulur lanangnya tiblu fil aswahi ing dalam munggu kaul aswah Fatihah terakhir orang kirim kanggo Kiai Zainuddin MZ Kiai Haji Zainuddin MZ anu dina dinten Salasa tos kauninga kusadayana pupus orang doakeun mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana dilegakeun dicaengkeun di kuburanana tempatkeun dina rahmat jeung ridho Allah pasihan na'imul qabriku Gusti Allah ibarakati umil Qur'an al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين setelah pulang ke rahmatullah hiji ketika Abuya Cidahu kedua Gus Dur asa kalegitan di hati lantaran luar biasa nu sabenerna mah Gus Dur. Mergatilu guru kula di Garut Kiai Haji Ajengan Imam Mohibut Tobrik nu meunang elmu naladuni. Zarah ka kuburan muka kitab baju diwurukan aya nu ngawurukan tadi kuburan balik pinter. Masa orang mau bisa gitu paling terkabe bae. Padahal manya nama kerja di kapten kesebelasan Persigar Garut ditinggalkeun kurama cerik nyana teu kaluar-luar puasa terakhir ziarah ka makom bawa kitab Alfiyah Ibnu Hamdun buka bismillahna langsung aya nu ngawurukan mama tidinya langsung sakabeh kita bisa. Telah guru komentak eueuh ajengan Imam Garut cepet kos eueuh dangiangan Garut Bandung mah sepi we ayeuna can aya nu muncul deui eta asa kalengitan kuari setelah wafat Kiai Haji Zainuddin bakal kalengitan umat rindu dengan ucapan jeung urayan-urayan anu tertata rapi jeung sangat ilmiah kiai mana bae di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat eueuh nu nyawat ka urayanana di samping tertata rapi oge nyana sangat ilmiah. Itulah kiai di samping abah kula ya abah kula mah kula kalengitan luar biasa tapi asa aya bae. Kadang-kadang lamun keur sare tipeti sok ngahudangkeun gitu hudang eueuh sieun bae ajeuna mah lain wiridan pindah tempat pan. Hayang mentak asa aya bae. Dek ngabangun masjid harita letik teuing ieu masjid dek digedean ka jalan musyawarah tukang bas geus araraya bingung kabehan kumaha ieu tukang bas geus turun di Garut masyarakat geus kumpulan awalna jeung kula kabehan dek ngagedean masjid nu aya tapi mun digedean ka jalan teu bagus pending si kula datang ka isuk musyawarah jeung keluarga alhamdulillah sepakat kumaha ka haji bae cenah dek pindah tadek didinya kami mah nuturkeun eueuh kumaha kumaha di keluarga peting langsung wehes teu ku kumaha bingung bet sugan babajaan teu deh kos bapa-bapa bae kitu geulak babajaan deui bae geus ah pokona kitu wehes peting ngimpi diajak ka dinya ku almarhum. Atuh ayeuna masjid leutik teuing mah teu bagus di dieu mah tadi tuduhkeun ditunjuk di tempat nu kuari. Di dieu mah eta mentak isukna langsung nyeun keputusan di dieu geus bae langsung ngadadak pamalantaran leutik teuing tadi na deuk digedeana. Mulai ti harita berangkat ngadadak hartina keputusan tapi sepakat luar biasa. Lancar datang ka ayeuna geus 5 taun ngabangun teu pernah kakurangan naon ieulah fadhol Allah subhanahu wa taala geus beak 6 miliar alhamdulillah. Terus ngabangun hayang ngabangun cai ngabangun basement kira-kira modalna 2 miliarin serta ngagedean deui saeutika sisi rabat nancar. Bingung lain bingung nanaon atuh aya santri mah tilok jekal 2 miliar tilok nyana mah santri nu mana bae ge malah mun boga duit 2 miliar paeh ngadadak kaget santri mah kumaha kitu jadi emang geus kitu bae ti gustina santri mah pas-pasan bae boga 100 200 geus bunga santri mah tak beda pengusaha boga duit 10 juta bingung santri mah boga duit 100 ribu kuat ka seserian kerek bahkan lohor ge liwat datang ka asar eta hebatna santri teh jauh jasa jeung pengusaha 10 juta teh geus deukeut deuleuh di pengusaha asa boga duit teh pengusaha mah lamun geus 1,5 miliar 1 miliar tarada deureus asa boga duit santri mah mun boga duit sakitu waduh Geberigidik jana mah pokok nangis. Tilok biasanya kal duit. Pohara jasa itu bunga nak boga 100 ribu bagi 1 juta mah komo. 1 juta mangis pohara jasa yang beli motor kayaknya nangis cilek deh ya cina boga duit ngeridit aing sieun aju boga duit ente nges ngitungan be sebara duit deh sebara duit deh tak kapal dong dong ngan sebara duit baik. Tapi nu jelas indah nak jadi santri jadi ustad jadi kiai setelah nemah kieu horeng aturan Allah geus mah ngeunaheun nu aya kabeneran boga pamajikanna akur deui atuh geus lah da geus hese-hese yang penting mah dahar heuh geus watu ngararingkuk bae deui mah geus tenang mah pamajikanna ngaringkuk nya ngaringkuk atuh mantak geus sataun hiji tunji jadi itu geus 14 anak usaha henteu anak we loba itu cerita nata ya. Nah yang boga basement kumaha mata sababaraha bulan ka tukang geus nanya ka panitia ieu mah tumeureun istirahat lah jauh duit masjid europeaneun artinya tinggal sahutak saeutik inte cekula tetep terus baik wae cenah kiai jauh duit pan. Emang mimiti ngabangun nyekel duit gitu sia. Heh seri bejan teh atuh nyekel duit sih kuari hayang boga duit. Keur ieu ge teh nyekel duit atuh tinggal ngalaksanakeun beja duit nu Allah urang nu Allah dititahna ku Allah ku Allah bae. Atuh na baca kana teh ieu geus usap perak-perak acan. Yeuh terus sekolah teh. Tapi terus-terus ge nyana ge bingung terus di mana sekolah teh. Kumaha mayar tukang jeung kumaha mayar segala rupa teh terus eueuh anu hampir percaya kula jebut terus teh alhamdulillah ayalah nu ngahatean salah sahiji jamaah anu sok ngaji ka dia bangun kiai yu urang babarengan alhamdulillah lah jadi perhitungan mah sekitar 2 emen na ieu kuari keur dilaksanakeun jeung menara-menara na bakal aya menara 4. Mantak ge eta lamun henteu nyumbang ka masjid ye rugi we pokona. Mal diajak sia ku aing ge. Sabodo aing mah wau-wau bae geus. Lantaran lain lalagan ngimpi, mantak loba nu ngaromong ge pan ge jeung nyeun masjid pindah. Aing ngimpi, percaya teu percaya sia sabodo. Bukan dituduhkan gua almarhum di, tapi karasana hampang mah luar biasa. Lo bantu ngomong mun geus ngadenge dongengna karak oh baik. Tadi nama yang nyebutkan waduh Cilongok mah terminal masjid. Lalah batur terminal angkot aing terminal masjid guys. Bodoh teuing. Kumaken cenah teh kiai masjid anu heubeul. Atuh bingung-bingung teuing sia tinggal neuleuy aing geus ngabangun teu bingung. Eh sia jadi bingung atuh tah eta nya ceuk atuh tuturkeun wae geus kula hese-hese teuing jadi bakalna insyaallah rencana mah kos kitu teh mentek masih miliaran keneh jeung loba impian-impian anu pohara masjid ieu jadi mentek ge insyaallah ke Gus Anggus karak kukula dek dicaritakeun salila ngabangun loba impian-impian nu aneh. Lain kula bae. Aya kiai ti Pandeglang datang ka dieu ngimpi ti Bogor tentang masjid ieu. Ngimpi termasuk di Tangerang keneh. Jadi loba nu ngarimpi model adalah sekelumit tentang Kiai Zainuddin MZ termasuk pembangunan masjid. Tak ge bakal aya menarana opat nang ngimpi keneh bae. Pencele ki percaya amat ka ngimpi. Yo, tukang buntut ge percaya. Sia sok macem-macem. Aduh, hayu buntut ngimpi tepat jasa, Bu. Urusan ngimpi mah deureus buntut ye, carita buntut ye. Aya jelema kabung bulangan ka buntut, aing cenah-cenah nyorang menang ye. Heran cek kana aing. Jelemana milu jeung kula zarah ka Garut. Aya milu deui tolol tah. Ieu ke jaman buntut ieu bae carita. Horenganan salila perjalanan ge neuleukeun kula bae gerak-gerik. Napan kos kitu mah kos kitu. Tuh jauh sok. Datanglah ka imah kiai di ditu. Begitu datang ka imah kiai pan aya 7 kiai. Pas datang ka nu hiji di lawangna aya nomor imah. Tapi nomor sekian. Ye, catet sia ku aing ceuk geuna. Sana menang aing ge dicatet ku jadi pasangan menang. Menang bebeja ka kula. Alhamdulillah kiai menang ceuk geuna. Ai sia tolol-tolol teh geu. Geus beres cenah ku ari geus kabayar hutang beas. Geus beres kabeh beak geus moal main-main deui ceuk geuna teh. Eta sia mayar hutang? Aduh, hutangna geus urut main ieu ceuk geuna teh. Bayar ku main deui. Geus, ku ari gaya baja lumana di dieu. Aing mah ceuk aya ceuk kula teh aing moal ngajak sia deui. Geus moal diajak-ajak deui ka Garut ceuk aya. Kajin ceuk ieu geus kabayar hutang ieu. Buntut dah kos gitu ya Allah. Kuali ge pajar geus ngeusan judi kukula pajar ngeusan kula mah jatenya hoyeuh di imah bae lantaran polisi Ambalaya sok nangkepan nu judi baik tingkat handap maupun tingkat menengah. Tapi ternyata loba tamu di Jakarta ka imah anu beak ku sebab judi. Di urang ge termasuk pasar komis aya nu ceurik beak 1 miliar judi. Di urang deui lah. Moal bejakeun ku aing ngaranna. Nyana ge jalamun teu kandas moal bebeja ka aing. Ya deui belah Cikupa beak 100 juta. Kamari ye di Jakarta, Cina ceurik tokona beak pake judi sekian M. Kula ngobrol teh jeung si Cina Jakarta. Ko, emang sekarang judi masih ada? Emang kata siapa enggak ada? Masih ada. Engkau judinya di Malaysia apa di kita? Di kita, judinya ada di Indonesia. Ini habisnya begitu. Kan polisi begitu. Polisi juga ikut judi, judinya. Yang benar kok, itu saya kan sama polisi, judinya. Benar kok, benar ini habis-habisan saya. Masya Allah, ini masa kadarnya hobainya ulah bebe jaga sasanya. Ini masa kadarnya ulah bebe jaga sasa. Awas ya, kok mau bebe jaga polisi, ulah lah ya pokoknya. Kula ieu mah sakadarnya sugan kula mah geus eueuh judi torenganan masyaallah. Mudah-mudahan urang ngadoa ka Gusti nu judi arereun judina nu mabok calalageur mabokna arereun mabokna nu korupsi nu maling mudah-mudahan calalageur arereun korupsi jeung malingna amin ya robbal alamin. Ulang nuluykeun materi pangaosan urang mengenai hadonah, mengenai pengurusan anu can bisa mandiri. In faqidal irfu macana ceuk tukang nasrib mah meunang faqida meunang fuqida. Mun dibaca faqida ahli tasrif mulus lamun maca fuqida rada luhuran saeuti. Geus deuk maca faqida antepkeun, deuk maca fuqida antepkeun. Anu teu mondok mah deuk teu maca ge eueus. Sebab aya kalimat 5 jumlahna nu sok dimabdikeun kana mabdi maful tap ti makna mabni na mabni maklum wujida fukida dan seterusnya. Geus ulah ngamasalahkeun maca jeung santri mah sebab santri mah kadang-kadang macana kos nu salah horeng bener salah. Teu kanyahoan salahna jamondokna kebel. Nu jelas mah kos kitu bae ke ngomentar masalah kalimatna di bagian bab tasrif. In bukidal irsu wal mahramia mun sifat ngawaris jeung sifat mahram. Hiji hat waris ewe di jihat mahram unga hiji dua atawa jihat waris sungkul fala hadonat ewe nukudu bertanggung jawab terhadap anak tersebut nurutkeun cekaul asok. ditinjau tina kakarabatanana jihad irsu eueuh jihad mahramnya eueuh sarwiti kawin jeung Ki Zaid boga anak Ki Umar papegatan ku ari sarwitina kawin deui dideuleu ku ari dina jihad bapa eueuh dina jihad indung eueuh sakumaha nu tadi teh ieu eueuh nu kudu bertanggung jawab tatangga teh kudu bertanggung jawab teh kudu eueuh katalian ku irsu jeung ku mahram hayu kudu kumaha atuh di dinyalah aya RT di dinyalah aya RW di dinyalah aya kepala desa di dinyalah aya kecamatan di dinyalah aya kabupaten RT kudu datang ka dinya neng aye budak sanu ngurus eueuh cek ngana dulur-dulurna ti biak bibu eueuh ti biak bapa eueuh nyana mah sehingga eueuh we mun paeh ge geus eueuh nu ngawaris sabab budak teh andai kata ngan aya indungna ge kawin deui tante meunang ngurusan sebab uras-urus teh ya, masalah wilayah teh kudu aya patula patalina nah kuari urusan wilayah ka irsuan eueuh urusan wilayah ka mahramihan eueuh tinggal aya wilayah ge sahibul wilayah nagara sama non kitu ngar RT mawa eta budak dibawa ka kepala desa ka desa pagi onon sia teh budak ye budak dibawa ka dieu sugana aing mah moal SPPT jualeun sia sinyal ngukur doang saanu sabay abak tuh meteran jual habek gitu. Lah pan kitu amat rah hayu geus eueuh jualeun eueuh segeten deui aing seungkeun pan aing miliaran beakna geus tanah sabay jual habek eueuh masjid jual rah ulah sok aja ambek-ambekan gitu aing teh ambekan teh hirup pan aing kudu ambekan aing hirup masjid aya anu kudu dijual kuburan rah geus ulah pisan geus kitu ieu mah ieu bae naon ibudak ke budak ke anu ngurusan budak deui borong ngurusan budak urusan aing ge teu kaurus bawa ka ditu kacamat urusan geus kitu mah camat bawa ka camat siapa ini saya RT RT mana RT Pasar Kemis ada apa ini bawa anak kecil mau diapain anak kecil bikin KTP juga belum sah bukan begitu ini anak tidak ada yang bertanggung jawab dari jihad bapak dan jihad ibu tidak ada maka ini kan bukan burung burung juga harus dikasih umpan ini kan orang emang ini orang bukan monyet orang lurah payah, camat payah nih matanya nih lihat orang Lampung aja sih biasa camat zaman gua hari itu terus apa ini harus tanggung jawab camat mau bagaimana terserah camat ye nggak ada dana untuk anak gituan ada juga janda muda janda tua juga nggak ada camat oplo cek camatnya sono ke kapolsek loh bawa ke kapolsek apa ini anak maling ya bukan anak maling ini harus diurus cakap polsek yang begini mah gak ada dananya dari sananya kagak ada udah kasih camat lagi bulak balik camat kapolsek camat kapolsek bawa ke Dan Ramil tembak habak eueuh tadi urang ndek dibawa ka mana budak nu eueuh nu ngurus nagara nu sakieu gedena sakola ka Misro atuh sakola ke Amerika nu kaluaran Belanda aya di Tangerang teu kudu ka Bandung teu kudu ka Jakarta Tangerang mun urang nyaritakeun nu sakola jebolan Amerika aya jembolan Holland di mana teh Holland aing teu nyaho tuh jembolan Belanda ge aya jembolan Mesir Mekah Madinah ayalah insyaallah di Tangerang teh lain leutik-leutik nagara di Tangerang teh tah ketika aya jelema nu tanggung jawab angsongkeun ka desa teteh ceuli datang ka tanggung jawab bae ge angsongkeun ka camat nu jebolan Mesir teh teteh ceuli datang ka aya nu ngurusan bae ge angsongkeun ka kabupaten sugan aya nu ngurusan teh model kos kitu hating deuk dikumahakeun ieu nagara mantak aing hayang jadi bupati Lah dituna jadi gubernur saingan aing jeung WH lah. Jeung atut onan kecil aing saingan jeung atut mah nya mah Bikang lah mah nya Bikang dipilih mun aing kiai milih Bikang. Nekeun carita nagara nu sakieu makmurna digali ku urang hasil bumi Indonesia Masya Allah urang melak dangdur segede cinggir begitu keluar Masya Allah segede bogogaan urang Arab lain letik-letik subur di Indonesia teh karim Masya Allah Allah karim sokera noerkan saya etik di Bogor mah keluar cai esian ku lele jumbo esian ku lauk emas esian ku gurame si amis gitu keneh Garut Tasik Malaya makmur pohara jasa Indonesia mah hayang leuwih mantep deikat kacro sedot ayat cai anu herang luar biasa dibuatlah dalam kedalaman sekian akal timbul air yang sangat jernih bio dan lain sebagainya disaring wah pohara jasa sampai hampir sama kadarnya dengan zam-zam ngan sakadar kejernihan anak hungkul bisa gitu Indonesia di negara lain mete bisa di negara lain mete bisa jadilah perusahaan air jernih nah gali deh kehanap bisa jadi bensin bisa jadi gas dan lain sebagainya can angges lapindo ge datang ka kuari ku subur-suburna lain gas nu kaluar biang gas nu kaluar Indonesia pohara jasa Masya Allah urang nyaba ka Kalimantan ka Bengkulu ka ditu gali handapna batu bara Masya Allah kirim ka Amerika kirim ka Belanda kirim ka Jepang terutama di Indonesia na ge membutuhkan batu bara anu luar biasa nyeritakeun kakayaan Indonesia hutan Masya Allah datang kaya menteri kehutanan keluar tidinya jadi orang hutan eta Indonesia ya karim Masya Allah wah hese geus nyaritakeun ka sugihan kamahmuran jeung ka istimewaan Indonesia poharana luar biasa cok aya budak hiji wah nu tanggung jawab saha nu tanggung jawab saha nu tanggung jawab secara praktis ieu mah ai secara tanggung jawab perorangan mah tuloba bae budak karunya amat kari aing urusan tuloba tah mah eta budak aya si yatim sabaraha tilu aya geus kari aing mah lain kuna naon yatimna bae orang bogoh ka mana loba tah mah nu kitu mah loba tah mah ai bebeja mah kana di imah karunya jasa yatim karunya jasa yatim ai berarti horenganan nyeun yatim deui loba tah makhluk kitu perorangan mah geus teu kudu dicaritakeun secara praktis pengurusan terurus luar biasa rapi aya dana khusus jeung aya pengurusanna bila perlu aya menterina saha mana negara nu sakieu makmur eueuh ya karim mentak urang ieu pemandanganna ti dieu ka Bandung loba jelema nu edan sisi jalan jelema pandet jelema nu stres sisi jalan deureus lamun kebenaran anu teu make calanana awewe mah rada deureus ieu mah lalaki pan lalaki urang sok isin rasa pan atuh sisi jalan nganeng bae make calana ya Allah eta teh ta lamun urang mah nu neuleuna eueuh masalah urang mah tapi nu neuleuna camat nu neuleuna polisi nu neuleuna bupati gubernur doraka sia kadeuleu ongko ku sia nagara keur diurusan ku sia tapi eta rakyat teh diurusan ku sia geura modar sia dia mah kumaha pan sia sohibul wilayahna pan sia hayang jadi lurah pan sia hayang jadi camat pan sia hayang jadi bupati pan sia hayang jadi gubernur pan sia hayang jadi presiden sia teh deuk siap ngurusan negara rakyat teh deuk diurusan ku sia jol neuleun edan kan ku sia ngahaneng bae sarua edana meureun urang mun ngambek mah kosih kitu pan tuh itu ngambek kudu ngambek pan otak pasang ai siapa sohibul wilayah ieu ngurusan naon tuh andak iye bacakeun iye ka presiden bain buki dalil soal mahramiyah wil yusufala eueuh nu kudu ngurus nah anu ngurus atuh panjelema sohibul wilayah instruksikeun ka presiden ku presiden ka menteri atau ka gubernur di tiap-tiap daerah kalau ada anak kecil yang tidak ada yang ngurus ada orang gila yang tidak ada mengurus ada yang tidak ada yang ngurus secara intensif harus diurus Nah itu nanti dibagi-bagi. Silakan kepada gubernur, instruksikan kepada bupati, instruksikan deh. Cuma satu yang harus saya urus. Andai kata ada janda muda, saya yang urus. Hebat tak presiden, tak cerdas tak presiden. Tinggal cak pemajikan nih, kok koprak nih. Aduh, presiden dia orang wanita andung. Sebab kena undang-undang di zaman Ibu Tin. Undang-undang nomor seberapa kah? Nyawaan seberapa? Mulai jadi presiden hapus, eta. Hapus. Undang-undang kebener tak bertentangan dengan Al-Quran Al-Karim. Hapus. Pokoknya kalau ada pejabat yang eselon 2 harus diandung. Waduh. Gus jelema pa buru-buru hayang luhur jabatanana lain deuk nanaon. Wah, cak rakyat teh beres si kiai cenah. Mending ulah jadi presiden teh kiai, cak awewe teh. Cak sia, tapi cak anu teu kaurus mah awewe. Jadikeun Ki Uci presiden. Aing yeuh, rangga geus kebel nu ngawin-ngawin. Itu cak nu boga salaki jeung adem ayem janda embung di jandung. Ai itu rangga ambalaya. Lain rangda bae parawan anu can laku tah eta siap dicatung pan nyana. Heuh bae si itu mah tentrem. Ai si eta. Anu mah teh geus bae pastina mah bertentangan bae. Bawakeun ka Al-Qur'an, bawa ka Al-Qur'an sebab make pikiran jelema selamana bertentangan bae. Cak nu ieu ulah aya nu nyandung-nyandungan urang geus ngeunaheun jasa. Cak duwi nyandung teu nanaon ai kula panduh ngurusan ieu. Rangda aju aya anak tilu ku ari ge hararese bae kajeun kula mah dicandung ge masalah. Tah sabaraha grintil manusia nu model kos kitu tadi Indonesia angsongkeun Al-Qur'an. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thalatha wa ruba'. Cak awe teh ulah dibabaca ya teh mah. Duh. Tuh, hayang ka surga, hayang cak awe. Daek dicandung, embung. Secara ditu, Pak. Cak menyandung menang aing. Ulah menang sia. Ayeuna teu adil di neraka sia. Kakarak dikitukeun da geus asa menang menyandung da aing yang menang aing sia. Gerep modar sia. Ai dina ngora saminggu ai dina kolot teu diuk-diuk acan. Awas ya gerak paeh sia. Kuari sia siri usapan jeung nu ngorang engke dibabakeun kokoprak mah kumaha kolot sia. Ya Allah. Iyalah aturan mainnya seperti eta. Wa idama yukurun wa inasun falumu munkumpul lalaki jeung awewe. Lamun tadi orang nyaritakeun ti jihad indung, nyaritakeun ti jihad bapak, nyaritakeun masalah awewe, nyaritakeun masalah lalaki anu kudu anu aya kawenangan dina ngatur dina ngurus eta budak. Kuarina kumpul jihad ibu aya, jihad bapak aya, lalaki aya, awewe aya, mana nu kudu diheulakeun? Kesimpulan tina urayan nu tadi dihandap. Wa ini tamal zukur wa inasun mun kumpul karabat lalaki aya awewe aya ulah wakabikeun ka sasaha fal ummu indungna heula nyimpulkeun ieu nyimpulkeun mun indungna atawa aya nganteu ngurusan kaya ning kawin deui atawa nyanana ka seberang ka ditu jadi TKW atawa di dieu nganteu ngurusan jadi karyawati summa ummahatuha indungna. Iya, ne indung, nini ne terus umahat maka ditut mani bawa uyut dan selanjutnya keges awewe kakarak sumal abu kakarak bapak wakila tukadamu alaihil wala tutik sakal maulah ka bapak hela nukudu dihula gentah bibi atawa uati jihad ibu. Ulewat kadidikan ka bapa heula nu kudu diheulakeun teh dulur awewe sae ti bihak ibu. Tidinya kakarak wayu kadamul aswal al hasyiatin mun aya asal ulah waka hasiah asal teh indung bapa makolot bapa kolot eta ngaranna asal ulah waka kahasiah hasiah mah nyaeta anak bibi wa anak bibi, anak dulur, anak wa eta ngaranna hasiah. Ulah wa kadidikeun ka pipinggiran heula ka hasiah heula lamun masih kene aya aslu heulakeun heula aslu bapakna emakna bapak kolotna emak kolotna fa in tukida maka lamun dipaliti kurang geus eueuh pal asah wal aqrabu nurutkeun cek al asah mah ieu mana nu pang deukeut-deukeutna wa ila mun teu aya nu pang deukeutna neangan sanajan jauh tapi pal unsa awewe meneuh nu deukeut teuh deui nu jauh ge awewe wa ila fayaqra'u maka urang ku ari diundi bae tinggal ka belah dina mun eueuh yeuh aya garokik aya geh majnun wala hadonata wallahu a'lam.